Ikhwan fiddin a'azakumullah. Disebutkan pula waqad sarrafa Umar ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kata-kata tadi bisa dikatakan dengan kalimat. Tidak akan berkhianat orang yang amin. Tetapi orang yang tidak amin berkhianat. Paham maksudnya? Sama dengan yang tadi. Bukanlah ulama itu yang salah, tapi mereka mengambil orang yang bukan ulama. Akhirnya rusak. Yang gak pernah dikenal, gak pernah disebut-sebut, tiba-tiba ditokohkan sebagai ulama. Yang pernah saya katakan dengan julukan Jejadian. Syekh, Masya Allah, siapa? Fulan ibn Fulan. Perasaan baru dengar nama itu. Siapa itu? Tanya kepada Syekh Rabi, tanya kepada Syekh Ubaid. Kalau jawabannya baik, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya, jangan, dia begini, dia begitu. Sebagaimana Usamah Athaya datang ke Indonesia, mau berobat. Kemudian menghubungi beberapa ikhwah, ikhwah mau ngadakan, wah, ada syekh datang. Mau ngadakan kajian. Ditelepon dari sana, oleh masyayikh kita, kibar. Jangan. Jangan kalian bikin daurah, jangan kalian bikin ini. Kalau kalian mau berbuat baik, uruskan saja dia berobat, selesai. Akhirnya tidak bikin apa-apa, sampai pulang lagi. Ternyata di tempat lain bikin daurah besar. Demikian pula ada beberapa yang seperti itu. Alhamdulillah dengan nasihat ulama kibar, kita mengambil istifadah dari sebagian mereka. Dan dengan nasihat ulama kibar, kita menjauh dari mereka. InsyaAllah dengan ini selamat.